Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-6 mulai halaman 240. Kitab Taubat. Lanjutan dari sebelumnya. Adapun pengobatan orang yang terperdaya perbuatan-perbuatan maksiat dengan mengingati sebab-sebab raja, maka ia menyerupai dengan pengobatan orang yang dipanasi dengan air madu karena mencari kesembuhan. Dan yang demikian itu termasuk kebiasaan orang-orang bodoh dan orang-orang dungu. Jadi kerusakan tabib-tabib itulah yang menyempitkan, lagi menyukarkan yang berkali-kali tidak akan menerima obat. Kalau Anda bertanya, sebutkanlah jalan yang seyogianya akan ditempuh oleh orang-orang yang memberi pengajaran pada jalan pengajaran kepada orang banyak. Maka ketahuilah kiranya bahwa yang demikian itu panjang dan tidak mungkin menghilangkan jauhnya. Ya, akan menunjukkan kepada bermacam-macam hal yang bermanfaat pada melepaskan ikatan kegagalan berbuat dosa dan membawa manusia kepada meninggalkan dosa. Yaitu ada 4 macam. Yang pertama, bahwa ia ingat apa yang ada di dalam Al-Quran dari ayat-ayat yang menakutkan kepada orang-orang yang berbuat dosa dan berbuat maksiat. Dan seperti demikian juga apa yang datang pada hadis-hadis dan athar seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiada sehari pun yang telah terbit fajarnya dan tiada semalam pun yang telah hilang syafaknya, melainkan ada 2 malaikat yang bersoal jawab dengan 4 suara. Yang satu berkata, wahai kiranya makhluk ini tidak dijadikan. Yang lain berkata, wahai kiranya mereka, karena telah dijadikan mereka tahu karena apa mereka dijadikan. Lalu yang lain berkata, wahai kiranya mereka, karena mereka tidak tahu karena apa mereka dijadikan. Mereka mengerjakan dengan apa yang tidak diketahui mereka. Pada setengah riwayat dikatakan, wahai kiranya mereka duduk-duduk, lalu mereka menyebutkan apa yang mereka ketahui. Yang lain mengatakan, wahai kiranya mereka, karena mereka tidak mengerjakan apa yang mereka ketahui, mereka bertobat dari apa yang dikerjakan mereka. Menurut Al-Iraqi, beliau tidak menjumpai hadis yang demikian bunyinya. Setengah salaf atau ulama terdahulu mengatakan, apabila hamba itu berbuat dosa, maka malaikat yang di sebelah kanan menyuruh malaikat yang di sebelah kiri, dan ia yang menjadi amir atas malaikat yang di sebelah kiri itu, supaya kalam atau pena diangkat atau tidak ditulis daripadanya 6 jam. Kalau ia bertobat dan meminta ampun, niscaya dosa itu tidak dituliskan kepadanya. Dan jikalau ia tidak meminta ampun, niscaya dituliskan dosa itu. Setengah salaf berkata, tiada seorang pun dari hamba yang mengerjakan perbuatan maksiat melainkan ia meminta izin tempatnya di bumi untuk tenggelam dengan dia. Dan ia meminta izin atapnya dari langit, bahwa atap itu jatuh atas dirinya dengan terpotong-potong. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada bumi dan langit, cegahlah dari hambaku dan tangguhkanlah. Sesungguhnya engkau berdua tidaklah menjadikan hambaku itu. Dan jikalau engkau berdua yang menjadikannya, niscaya engkau mengasihaninya. Mudah-mudahan ia akan bertobat kepadaku, maka akan aku ampunkan dosanya. Mudah-mudahan ia akan berganti menjadi orang soleh atau orang yang baik, maka akan aku gantikan baginya akan segala kebaikan. Yang demikian itu ialah arti firman Allah Ta'ala, Inna Allaha yumsikus samawati wal ardu an tazula wala in jalata in amsakaha min ahadin min ba'dihi. Artinya, sesungguhnya Allah itulah yang menahan langit dan bumi supaya jangan berhenti bekerja. Dan kalau keduanya berhenti bekerja, tiada seorang pun yang dapat menahan selain daripadanya. Surat Al-Fatir ayat 41. Pada hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, tab itu tergantung pada tiang atau als. Maka apabila kehormatan itu telah dirusakkan dan yang haram-haram itu telah dihalalkan, niscaya Allah Ta'ala mengutus cap itu, lalu ia capkan atas hati dengan apa yang ada padanya. Diriwayatkan Ibnu Hibban dari Ibnu Umar. Hadis ini ditantang. Pada hadis Mujahid, hati itu seperti tapak tangan yang terbuka. Tiap kali hamba itu berbuat sesuatu dosa, niscaya tenggelamlah satu anak jarinya, sehingga tergenggam anak jari itu semua, lalu tersumbat atas hati. Maka yang demikian itulah tabiat. Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Hudzaifah. Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya di antara hamba dan Allah ada batas dari perbuatan-perbuatan maksiat yang diketahui. Apabila hamba telah sampai kepada batas tersebut, niscaya dicapkan oleh Allah atas hatinya. Maka Allah Ta'ala tidak memberikan taufik kepadanya lagi dengan kebajikan sesudah itu. Hadis dan asar tentang mencela perbuatan-perbuatan maksiat dan memuji orang-orang yang bertobat itu tidak terhingga banyaknya. Maka seyogialah orang yang memberi pengajaran atau al-wa'id membanyakkan hadis dan asar itu, kalau dia pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya beliau itu tidak meninggalkan dinar dan dirham, hanya beliau meninggalkan ilmu dan hikmah, dan diwarisi oleh setiap orang yang berilmu atau ulama menurut kadar yang diperolehnya. Diriwayatkan Al-Bukhari dari Amr bin Al-Haris. Bagian kedua ialah cerita nabi-nabi dan orang-orang salaf yang soleh dan apa yang terjadi atas diri mereka dari malapetaka-malapetaka disebabkan dosa mereka. Maka yang demikian itu sangat berkesan nyata manfaatnya pada hati makhluk atau manusia. Seperti keadaan Nabi Adam alaihissalam mengenai kemaksiatannya dan apa yang ditemuinya dari hal pengeluarannya dari surga. Sehingga diriwayatkan bahwa tatkala ia menamakan buah kayu yang terlarang, lalu berterbanglah bagian intan permata dari tubuhnya dan tampaklah auratnya. Maka malulah mahkotanya atau at-ad, dan mahkota itu kebesarannya atau al-iklil dari mukanya. Maka keduanya itu terangkat tinggi daripadanya. Lalu datang kepada malaikat Jibril alaihissalam. Maka Jibril alaihissalam mengambil mahkota dari kepalanya dan membuka al-iklil dari tepi dahinya, dan diserukan dari atas ars, "Turunlah kamu berdua dari sisiku. Sesungguhnya orang yang berbuat maksiat kepadaku tidak akan berada di sisiku." Yang dimaksudkan dengan kamu berdua itu ialah Adam dan Hawa. Kata yang empunya riwayat, lalu Adam alaihissalam menoleh kepada Hawa dengan menangis seraya berkata, "Inilah permulaan nasib buruk dari perbuatan maksiat. Kita dikeluarkan dari sisi yang dicintai." Diriwayatkan bahwa Sulaiman bin Daud alaihissalam tatkala mendapatkan siksaan atas kesalahannya lantaran patung yang disembah di rumahnya selama 40 hari. Dan dikatakan karena seorang wanita atau salah seorang dari istri Sulaiman bernama Jaradah meminta kepada Sulaiman supaya ia menjatuhkan hukuman untuk kepentingan bapaknya. Lalu Sulaiman alaihissalam jawab, "Boleh." Tetapi tidak dilaksanakannya. Dan menurut riwayat bahwa Sulaiman alaihissalam suka dengan hatinya sendiri bahwa hukuman itu demi untuk kepentingan bapak wanita atau istrinya itu terhadap musuhnya. Karena wanita tersebut mendapat kedudukan tersendiri pada Sulaiman alaihissalam, atau yang lebih dicintainya dari istri-istri yang lain. Maka kerajaannya dicabut selama 40 hari. Lalu Sulaiman lari berkelana dengan tidak bertujuan. Ia meminta pada orang dengan bapak, dengan tapak tangannya yang terbuka. Tetapi orang tidak mau memberi makanan kepadanya. Apabila ia mengatakan, "Berilah aku makanan, aku ini Sulaiman putra Daud," lalu kepalanya dilukai, diusir, dan dipukuli orang. Menurut syarah ia atau Al-Ittihaf halaman 614 juz 8 bahwa Sulaiman memerangi negeri Saidun lalu membunuh rajanya dan memperoleh putri raja itu. Lalu Sulaiman jatuh cinta pada putri itu. Tetapi ia tidak tidur bersama putri itu karena gundah hatinya atas meninggal ayah sang putri. Lalu Sulaiman menyuruh setan membuat patung sang ayah itu. Maka putri tersebut pagi dan sore datang kepada patung itu, dan orang-orang bersujud kepada patung itu. Tatkala diberitahukan hal tersebut kepada Sulaiman, lalu ia pecahkan patung itu dan dipukulnya putri itu, dan ia keluar ke desa menangis atas kesalahannya. Maka kerajaan Maka kerajaannya dicabut selama 40 hari. Lalu Sulaiman lari berkelana dengan tidak bertujuan. Menurut cerita, bahwa Sulaiman itu meminta makanan pada rumah istrinya. Lalu istrinya itu mengusirnya dan melukai mukanya. Pada suatu riwayat, seorang tua mengeluarkan kendi air yang di dalamnya kencing. Lalu dituangkannya ke atas kepala Sulaiman. Sehingga Allah Ta'ala mengeluarkan sebentuk cincin dari perut ikan paus. Maka cincin itu dipakai oleh Sulaiman sesudah berlalu 40 hari masa hukumannya. Riwayat itu seterusnya. Maka datanglah burung-burung, lalu hinggap di atas kepalanya. Datanglah jin, setan, dan binatang-binatang liar. Semuanya berkumpul di kelilingnya. Lalu meminta maaf kepada Sulaiman, sebagian dari orang yang pernah berbuat aniaya kepadanya. Maka Sulaiman menjawab, "Aku tidak mencaci kamu tentang apa yang kamu perbuat sebelumnya. Dan aku tidak memuji kamu tentang permintaan maafmu sekarang ini. Ini sesungguhnya adalah perintah dari langit. Dan tidak boleh tidak daripadanya." Diriwayatkan dalam riwayat-riwayat kaum Bani Israel bahwa seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita dari negeri lain. Lalu laki-laki tersebut mengutus budaknya untuk membawa wanita tadi padanya. Maka wanita tersebut membujuk diri budak tadi dan ia meminta budak itu bergaul dengan dia. Lalu budak tersebut melawan dengan sungguh-sungguh kehendak wanita itu dan dia memelihara dirinya dari dosa. Cerita itu seterusnya. Maka Allah Ta'ala mengangkat budak itu menjadi nabi dengan barokah takwanya. Lalu ia menjadi seorang nabi pada kaum Bani Israel. Dalam kisah-kisah Musa alaihissalam, ialah bahwa Musa alaihissalam berkata kepada Nabi Khidir alaihissalam, "Dengan apa engkau diperlihatkan oleh Allah kepada alam gaib?" Nabi Khidir alaihissalam menjawab, "Dengan sebab aku meninggalkan semua perbuatan maksiat karena Allah Ta'ala." Diriwayatkan bahwa angin itu berjalan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam itu memandang kepada baju kemejanya jenak, dan baju itu adalah baju baru. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam seakan-akan merasa bangga dengan bajunya itu. Riwayat tadi seterusnya. Lalu angin itu meletakkan atau memakaikan baju tadi kepada Sulaiman alaihissalam. Maka Sulaiman alaihissalam bertanya, "Mengapa engkau berbuat ini dan aku tidak menyuruh engkau?" Angin itu menjawab, "Kami sesungguhnya taat kepada engkau apabila engkau taat kepada Allah." Diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. "Tahukah engkau mengapa aku ceraikan engkau dari anak engkau Yusuf?" Nabi Ya'qub alaihissalam menjawab, "Tidak." Allah Ta'ala berfirman, "Karena engkau mengatakan kepada saudara-saudaranya, 'Aku takut Yusuf itu dimakan nanti oleh serigala dan engkau semua lengah.' Mengapa engkau takut serigala kepadanya dan engkau tidak ada mengharap kepadaku? Mengapa engkau memperhatikan kepada kelengahan saudara-saudaranya dan engkau tidak memperhatikan kepada pemeliharaanku kepada Yusuf? Engkau tahu mengapa aku kembalikan Yusuf kepada engkau?" Nabi Ya'qub alaihissalam menjawab, "Tidak." Allah Ta'ala berfirman, karena engkau menghadap kepadaku dan engkau berkata, asallaha ayatiyani idhabu fatas fatahassasu min Yusufa wa akhihi wala bai'asu. Artinya, pergilah cari Yusuf dan saudaranya, dan janganlah berputus harapan kepada kurnia Allah. Surat Yusuf ayat 87. Begitu pula tatkala Yusuf mengatakan kepada teman raja, udkurni indarobdik, artinya ingatkanlah aku kepada tuanmu. Surat Yusuf ayat 42. Allah Ta'ala berfirman, fa'ansa husaytanu zikra rabbihi falabisa bisitni bid'ajinin. Artinya, tetapi setan menyebabkan dia lupa menyebutkannya kepada tuannya. Maka teruslah dia, Yusuf, dalam penjara beberapa tahun lamanya. Cerita-cerita yang seperti ini tidak terhingga jumlahnya. Dan tidak dikemukakan oleh Al-Quran dan hadis-hadis untuk diperbincangkan waktu duduk-duduk pada malam hari. Akan tetapi maksudnya adalah untuk menjadi ibarat dan renungan dan direnungkan dengan mata hati, supaya diketahui bahwa para nabi-nabi alaihissalam tidak dibiarkan dari mereka tentang dosa-dosa kecil. Maka bagaimana dibiarkan dari orang-orang yang bukan mereka tentang dosa-dosa besar? Benar, adalah kebahagiaan mereka tentang disegerakan dengan ciptaan dan tidak dilambatkan sampai nanti di akhirat. Dan orang-orang yang durhaka itu dilambatkannya siksanya supaya mereka tambah berdosa. Dan karena azab akhirat itu lebih keras dan lebih besar. Maka ini juga termasuk hal yang seyogianya banyak jenisnya pada pendengaran orang-orang yang berkekalan berbuat dosa. Maka itu adalah bermanfaat pada menggerakkan panggilan-panggilan tobat. Bagian ketiga, bahwa tetaplah pada mereka bahwa penyegeraan siksaan di dunia itu akan terjadi atas segala dosa, dan bahwa setiap yang ditimpakan atas hamba dari segala musibah maka adalah disebabkan penganiayaannya. Maka kerap kali hamba itu memandang enteng urusan akhirat, dan ia takut dari siksaan Allah di dunia itu lebih banyak karena terlalu bodohnya. Maka seyogialah ia ditakutkan dengan yang demikian itu, bahwa dosa-dosa itu seluruhnya akan disegerakan di dunia keburukannya pada kebanyakan hal. Sebagaimana diceritakan tentang kisah Dawud alaihissalam dan Sulaiman alaihissalam, sehingga kadang-kadang menjadi sempit atas sampai itu rezekinya disebabkan dosa-dosanya. Kadang-kadang kedudukannya jatuh dari hati manusia dan ia dikuasai oleh musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ia dikuasai oleh musuh-musuhnya. Nabi SAW bersabda, hamba itu sesungguhnya akan tidak diberikan rezeki disebabkan dosa yang diperbuatnya. Dirawikan Al-Hakim dan Ibnu Majah. Ibnu Mas'ud mengatakan, Aku sesungguhnya menduga bahwa hamba itu akan lupa kepada pengetahuannya disebabkan dosa yang diperbuatnya. Dan itu adalah maksud sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa mengerjakan suatu dosa, niscaya ia akan bercerai dengan akal atau ilmunya, yang tiada akan kembali kepadanya untuk selama-lamanya. Hadis ini sudah diterangkan dahulu. Sebagian salaf atau ulama terdahulu mengatakan, tidaklah laknat atau kena kutukan itu hitam pada muka dan kurang pada harta. Sesungguhnya laknat itu tidak akan keluar dari suatu dosa, melainkan dia telah terjatuh pada dosa yang seperti dosa itu atau lebih jahat daripadanya. Dan itu adalah seperti yang dikatakan oleh sebagian salaf. Karena laknat itu ialah pengusiran dan penjauhan. Maka apabila tiada diberi taufik kepada kebajikan dan disukakan kepada kejahatan, niscaya ia telah dijauhkan. Dan diharamkan atau tidak diberikan rezeki taufik itu adalah pengharaman yang terbesar. Dan setiap dosa itu sesungguhnya mengajak kepada dosa yang lain dan akan berlipat ganda. Lalu hamba itu dengan sebab tersebut tidak memperoleh rezeki yang bermanfaat dari duduk-duduk atau mujalasah dengan ulama-ulama yang menantang dosa-dosa dan dari duduk-duduk dengan orang-orang soleh. Akan tetapi ia akan dikutuk oleh Allah Ta'ala. Karena itu ia dikutuk oleh orang-orang soleh. Diceritakan dari sebagian orang-orang yang berilmu makrifah atau al-arifin bahwa beliau itu berjalan kaki dalam lumpur dengan mengumpulkan kain-kainnya, menjaga dari tergelincir kakinya. Lalu kakinya itu tergelincir dan ia jatuh. Maka ia bangun berdiri dan terus berjalan kaki di tengah-tengah lumpur itu dan menangis, seraya mengatakan, inilah contohnya hamba Allah yang senantiasa menjaga diri dari dosa dan menjauhkannya. Lalu ia jatuh dalam suatu dosa dan dua dosa. Maka di sisi dosa-dosa itu, ia termasuk lagi dalam dosa-dosa. Itu adalah isyarat bahwa dosa itu akan segera siksaan dengan terhila kepada dosa-dosa lain. Dan karena itulah, Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya aku tidak mengingkari dari perubahan zaman dan kemasaman muka teman-teman. Maka dosa-dosamu mewariskan yang demikian kepadamu. Yang lain mengatakan pula, aku sesungguhnya mengetahui siksaan dosa itu pada jahat perangainya kedelaiku. Yang lain berkata, aku mengetahui siksaan sehingga pada tikus rumahku